Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-15 dari bulan Jumadal Akhirah tahun 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Maret 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk bisa kembali melanjutkan majlis min majalisil ilm dengan membahas sebuah karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan bab yang berkaitan dengan penjelasan mengenai rukun-rukun Islam sampai kepada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan telah kita jelaskan pula secara global kenapa amalan al-jihad tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam deretan rukun-rukun Islam. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya yang datang dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal islamu ala khamsin ala an yu'badallahu wa yukfara bima dunah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Kurang lebih maknanya sama dengan hadis-hadis yang telah lalu, bahwasanya Abdullah bin Umar menukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bunyal islamu ala khamsin. Al-Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 hal utama. Yang pertama adalah perkara tauhid. Ala ayyabudallah wa yukfaru bima dunah. Atau dalam riwayat ini ala ayyubadallahu wa yukfaru bima dunahu. Yakni amalan realisasi nyata dari asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya dan di banyak hadisnya oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Karena iqamatus shalah memiliki makna ziyadah, makna tambahan daripada hanya sekedar mengerjakan fi'lus shalah. Karena kalau fi'lus shalah pastinya tidak akan memperhatikan sunan, tidak akan memperhatikan al-wajibat, tidak akan memperhatikan kekhusyuan dan yang seterusnya. Maka yang dituntut di dalam Islam dan itu menjadi pondasi utama bagi seorang muslim adalah iqamus shalah, bukan hanya fi'lus shalah. Maka di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan dengan lafaz iqamatus shalah. karena iqamatus shalah memiliki makna ziyadah dibandingkan al-fi'l. Begitu pula yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah Islam dibangun di atas ita'iz zakah, menunaikan zakat. Telah kita jelaskan pula ini merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta-harta muslimin, terbagi menjadi dua secara global, yaitu zakat al-amwal ataukah zakatul mal, atau yang kedua zakatul abdan, atau yang lebih kita kenal dengan zakatul fitr, yang dilakukan oleh setiap muslim, kabiruhum wa saghiruhum, rijaluhum wa nisa'uhum. Maka ini pondasi utama dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata beliau alaihi salatu wasallam, wa hajjil baiti, dan berhaji ke baitullahil haram, al baitul atiq, yang ini merupakan jihad bagi mereka kaum an-nisa, karena an-nisa baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah di zaman kita sekarang tidak disyariatkan untuk melakukan al-jihad fi sabilillah, artinya mereka turun ke medan perang kemudian berhadapan dengan musyrikin ataukah kufar. La, ini adalah syariat khusus untuk mereka dari kalangan ar-rijal. Adapun an-nisa jihad dan pahalanya disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihadnya seorang laki-laki, atau jihadnya kaum laki-laki adalah tatkala kaum an-nisa melakukan ibadah haji ataukah umrah. Karena ibadah haji merupakan amalan yang harus mengorbankan fisik, keletihan demi keletihan, hari demi hari seorang akan menunaikan, menyelesaikan manasikul hajj di masyairil haram, dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah diakhiri tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menjelaskan pondasi yang keempat adalah berhaji ke Baitullahil Haram, adalah shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan telah kita jelaskan pada riwayat-riwayat yang telah lalu bahwasanya seorang laki-laki yang bernama Yazid ibnu Bishr As-Saksaki alaihi rahmatullah sempat mengomentari ucapan Abdullah ibnu Umar dalam riwayatnya ketika mengedepankan shaum Ramadan dibandingkan haji. Dan dalam riwayat yang ada di hadapan kita sekarang, perhatikanlah bahwasanya Abdullah ibnu Umar mengedepankan haji daripada berpuasa di bulan Ramadan. Artinya menyelisihi riwayat pertama yang beliau miliki. Riwayat pertama yang beliau miliki radhiyallahu ta'ala anhu warda adalah mendahulukan puasa di bulan Ramadan kemudian berhaji. Diingatkan oleh Yazid ibnu Bishr, tidak wahai ibnu Umar, yang diucapkan oleh Nabi adalah haji lebih dahulu kemudian berpuasa di bulan Ramadan. La, ditolak oleh Abdullah ibnu Umar, dan telah kita jelaskan kisah ini pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Maka riwayat yang ada di hadapan kita sekarang ini menunjukkan bahwasanya benarnya koreksi yang disampaikan oleh Yazid ibnu Bishr, dan al-aujuh, sisi-sisi kenapa Abdullah ibnu Umar mengingkari koreksi dari Yazid ibnu Bishr telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah karena Abdullah ibnu Umar ingin menyampaikan rukun-rukun Islam tersebut sesuai dengan tertib kapan turunnya. Karena berpuasa Ramadan diwajibkan sebelum berhaji ke Baitullahil Haram. Dan wajah-wajah yang lain atau sisi-sisi yang lain telah kita jelaskan pada syarah dalam hadis tersebut. Kemudian riwayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, berkata al-musannif alaihi rahmatullah bisanadihi qala Abdullah, berkata Abdullah. Abdullah yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah ibn Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan." Sama seperti hadis yang telah lewat, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita 5 fondasi utama di dalam al-Islam. Dengan sedikit menjabarkan apa yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat yang sebelumnya, fondasi yang pertama disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, ala ayyu'badallahu wa yukfara bimadunah. Maka penjabaran lebih rinci ada pada riwayat yang telah atau yang sedang kita baca ini, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan fondasi utama adalah 2 kalimat syahadat, yang kalimat tersebut adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya 2 kalimat syahadat seyogianya untuk seorang menjelaskan dan mengutarakannya dengan kalimat abduhu wa rasuluh, hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Karena ini menunjukkan pelajaran penting, adamul ghulu fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan utusannya. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan utusannya. Artinya, beliau bukanlah orang yang bisa kita panjatkan doa kepada beliau. Bukanlah orang yang bisa kita minta permohonan kita sampaikan kepada beliau sebagai wasilah dan yang semisalnya. Karena beliau hanyalah hamba biasa. Innama ana bashar. Aku hanyalah manusia biasa. Maka sekian banyak doa haruslah naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini ajaran akidah yang diisyaratkan, yang diselipkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula kembali pada riwayat ini, kita melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan fondasi yang 4 dan 5, mengedepankan ibadah haji dibandingkan puasa Ramadan. Sekali lagi mentakid apa yang telah dilakukan oleh Yazid ibn Bishr As-Saksaki alaihi rahmatullah. Kenapa ini kita tekankan? Menunjukkan bahwasanya seorang tabi'in, yakni murid dari Umar ibn Khattab atau Ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah seorang yang teliti. Menunjukkan kepada kita orang yang di kanan kiri sahabat Nabi adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah manusia-manusia yang memiliki kelebihan ilmu. Mereka adalah generasi terbaik yang telah direkomendasi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tatkala tabi'in memberikan sebuah hukum, memberikan sebuah tafsir dalam ayat atau ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasannya, maka ini adalah sesuatu hal yang harus kita dengarkan, bahkan harus kita amalkan, karena mereka adalah generasi terbaik yang lebih dikenal dengan generasi salaf, generasi yang telah terdahulu, yaitu 3 generasi mulia, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, kemudian tabi'in, murid-murid mereka, kemudian yang berikutnya adalah atba' at-tabi'in. Kemudian hadis yang berikutnya, ikhwati fillah ya ra'atumullah, masih berkaitan dengan bab ini dan pondasi 5 pondasi Islam, yaitu ucapan atau riwayat yang kurang lebih sama akan tetapi berbeda redaksinya, yaitu ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, anna rajulan qala li Abdullah bin Umar, berkata al-musannif alaihi rahmatullah bi sanadihi anna rajulan qala li Abdullah bin Umar, seseorang pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ala taghzu, apakah kamu tidak ikut berperang? Faqal, kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lafaz sami'tu di dalam ilmu hadis adalah lafaz yang paling kuat, aqwal alfaz fi riwayah. Maka ketika seorang perawi, apalagi sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, menukilkan ucapan sami'tu, maka menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang hadir langsung di majelis tersebut dan mendengarkan hadis ini, riwayat ini langsung dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam dan didengarkan oleh telinga-telinga mereka. Berbeda ketika mereka hanya menukilkan akhbarona, telah mengkhabarkan kepada kami, atau haddatsana, telah menceritakan kepada kami, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berkata. Mungkin majelis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tersebut tidak ada di situ. Kalau sahabat tersebut ada di situ, maka ucapan yang paling menguatkan periwayatan mereka adalah sami'tu, atau bisa juga dengan lafaz jamak sami'na, aku mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang ada pada riwayat yang ada di hadapan kita ini, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ta'kid, sungguh aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal islama bunya ala khamsin. Disebutkanlah hadis yang telah kita ketahui bersama bahwasanya al-Islam dibangun di atas 5 perkara. Seorang yang mengatakan kepada Abdullah bin Umar ini adalah orang yang sama, yaitu Yazid ibn Bishr As-Saksaki alaihi rahmatullah. Apakah kamu tidak ikut berperang wahai Umar ibn wahai Abdullah ibn Umar, afwan. Apakah engkau tidak ikut berperang wahai Abdullah ibn Umar? Maka beliau mengatakan bahwasanya pondasi keislaman itu hanyalah 5. Artinya jihad fi sabilillah tidak masuk ke dalam 5 pondasi utama dari keislaman seseorang. Artinya ketika seseorang meninggalkan jihad dan dia menjaga dengan ketat, menjaga dengan kuat 5 pondasi utama ini, maka dia tetap menjadi seorang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, apa yang berkaitan dengan 5 pondasi Islam ini adalah berkaitan dengan furudul a'yan. Furudul a'yan artinya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang hamba. Si A, si B, si C tidak bisa diwakili oleh orang lain. Harus dia sendiri yang mengerjakannya. Salat tidak bisa diwakilkan. Zakat tidak bisa diwakilkan. Berpuasa begitu pula. Berhaji begitu pula. Apalagi syahadat. Oh, saya sudah tidak perlu syahadat karena anak saya sudah bersyahadat. Lah, furudul a'yan. Harus orang tersebut. Harus hamba tersebut yang melakukannya. Berbeda dengan jihad fi sabilillah. Kalau dia tidak mengikuti jihad fi sabilillah, dilakukan oleh sekelompok muslimin dengan jihad yang syar'i tentunya, maka gugur kewajiban dia. Dia tidak berdosa. Maka penjelasan-penjelasan dari apa yang berkaitan dengan al-ghazwa, al-jihad dan yang semisalnya telah kita sebutkan pada riwayat-riwayat yang telah lalu, menunjukkan kepada kita kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan amalan besar ini pada 5 pondasi utama dalam al-Islam. Begitu pula ketika Abdullah bin Umar ditanya oleh Yazid bin Bishr, kenapa engkau tidak berperang? Karena tidak masuk ke dalam 5 pondasi utama dari al-Islam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk ke dalam bab yang berikutnya. Sebuah bab yang baru yang dinukilkan oleh al-imam an-Nawawi alaihi rahmatullah dengan nama babul amri bil imani billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa syara'i'id dini wa du'a'i ilaihi. Yang dijelaskan oleh al-imam an-Nawawi alaihi rahmatullah, bab yang berkaitan dengan al-amru bil imani billah, perintah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih, dan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam, wa syara'i'id din, dan syariat-syariat agama Islam, wa du'a'i ilaihi, atau wa du'a'u ilaihi, dan senantiasa mengajak manusia untuk kembali kepada keimanan tersebut. memerintahkan manusia untuk kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada syariat-syariat agama Islam. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah bisanadihi an Ibni Abbas. Hadis yang pertama atau riwayat yang pertama datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qal, beliau berkata, qadima wafdu Abdul Qais. Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang rombongan Abdul Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya min Rabi'ah. Sesungguhnya kami datang dari desa Ar-Rabi'ah. Wa qad halat bainana wa bainaka kuffarun mudar. Dan telah mencegah kami atau menghalangi kami untuk bertemu dengan kamu wahai Rasulullah, untuk bertemu dengan engkau wahai Rasulullah, kuffarun mudar. Mereka orang-orang kafir dari kabilah atau dari bangsa mudar. Fala takhlusu ilaika illa fi syahril haram. Dan kami tidak mampu untuk sampai kepadamu kecuali pada bulan-bulan al-haram. Famurna bi amrin na'malu bih wa nad'u ilaihi man wara'ana. Karena jarangnya kami bertemu dengan engkau wahai Rasulullah, tolonglah perintahkan kepada kami amalan-amalan soleh agar kami bisa beramal dengannya. Wa nad'u ilaihi man wara'ana. Dan kami mengajak orang-orang lain untuk beramal soleh dengan apa yang telah engkau perintahkan tadi. Artinya mereka meminta wasiat, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab permintaan rombongan Abdul Qais tersebut. Nanti akan kita jelaskan secara terperinci siapa Abdul Qais, berapa orang yang datang ke hadapan Nabi, siapa pemimpin mereka, dan yang seterusnya. Amurukum bi arba'in. Nabi SAW mengatakan kepada rombongan Abdul Qais tersebut, aku memerintahkan kepada kalian dengan empat perkara. Wa anhakum an arba'in. Dan aku pun melarang kalian dari melakukan empat perkara. Al-imani billah. Bisa pula al-imanu billah. Bisa juga al-imana billah. Nanti insyaAllah akan kita rinci. Al-imani billah. Thumma fassaraha lahum. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, mentafsirkan apa makna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dijelaskan kepada mereka makna iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, kemudian Nabi SAW bersabda, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Perintah yang kedua setelah beriman tadi adalah dengan bersyahadat, mentauhidkan Allah dengan dua kalimat syahadat. Bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga kata beliau alaihi salatu wassalam, wa iqamis salah, dan menunaikan salat. Wa ita'iz zakah, yang keempat, dan menunaikan zakat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa antu'addu khumusa ma ghanimtum. Ada tambahan yang kelima. Jadi setelah Nabi SAW menyebutkan, aku perintahkan kepada kalian empat perkara. Ternyata dalam riwayat ini yang disebutkan oleh Nabi SAW ada lima. Kenapa lima ini terucap? Akan kita jelaskan pula. Ada tambahan dari beliau SAW. Wa antu'addu khumusa ma ghanimtum. Yang kelima yang diperintahkan oleh beliau SAW adalah agar kalian, wahai rombongan Abu Qais, menunaikan seperlima dari harta-harta rampasan yang telah kalian dapatkan. Menunaikan khumus, seperlima dari al-ghanimah, dari harta-harta rampasan perang yang mereka dapatkan. Ini perintah Rasul alaihi salatu wasallam kepada rombongan Abdul Qais. Wa anhakum anid-dubba. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan hadisnya, melanjutkan sabdanya masuk kepada poin yang berikutnya. Karena tadi beliau mengatakan akan diperintahkan dengan empat perkara dan akan diperintahkan mereka diperintahkan empat perkara dan dilarang dengan empat perkara. Empat perkara yang pertama dengan ada tambahan yang kelima telah kita sebutkan dan telah kita baca masuk ke dalam poin yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa anhaakum anid dubba wal hantam wan naqiri wal muqayyar. Aku melarang kalian dari empat jenis ini semuanya. Empat perkara ini adalah empat jenis arak, empat jenis minuman keras yang masing-masingnya memiliki tempat yang berbeda-beda. Empat perkara ini masuk ke dalam satu poin besar yang bernama al-intibaz. Al-intibaz adalah sesuatu yang ma'ruf di kalangan bangsa Arab, yang insyaAllah ta'ala akan kita nukilkan ucapan a'immah apa makna al-intibaz. Namun secara global yang bisa kita jelaskan di awal pembahasan hadis ini adalah al-intibaz merupakan sebuah cara yang dimiliki, kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa Arab dalam membuat sebuah minuman yang awalnya air putih berubah rasanya menjadi lebih manis. Misalkan seperti ad-dubba. Ad-dubba ini adalah sebuah tempat yang di dalamnya nanti akan diisi air, kemudian dimasukkan ke dalamnya beberapa butir kurma dan beberapa butir kismis. Setelah itu ditutup, dibiarkan satu malam sampai dua malam. Kalau malam terakhir, pada malam yang kedua diminum, akan menghasilkan rasa yang manis. Jadi mereka tidak perlu membuat sirup, cukup membuat manis sebuah minuman dengan cara seperti itu. Tapi kalau sudah dibiarkan sampai malam ketiga, malam keempat, kelima, dan seterusnya, maka akan berubah menjadi muskir, satu minuman yang memabukkan. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi empat jenis ini masing-masingnya ada. Ada tempat yang berasal dari labu, ada yang berasal dari batang pohon. Nanti insyaAllah akan dijelaskan satu persatu. Al-Muhim, Ad-Dubba, Al-Hantam, An-Naqir, dan Al-Muqayyar adalah masuk ke dalam sebuah nama yang disebut dengan Al-Intibaz. Al-Intibaz itu cara untuk memaniskan sebuah minuman yang kalau lama akan menjadi sesuatu yang memabukkan. Maka ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zada khalafun fi riwayatih. Ada seorang perawi yang bernama Khalaf menambahkan dalam riwayatnya syahadati an la ilaha illallah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah wa aqada wahidatan, dan Nabi alaihi salatu wasallam menghitung dengan jari jemari beliau dalam menjelaskan empat perkara yang diperintahkan dan empat perkara yang dilarang oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang sahih tidak perlu kita ragukan karena yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang perlu kita jelaskan adalah kenapa rombongan Abdul Qais ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Islam ketika itu penuh dengan peperangan, jihad, jihad, dan jihad. Pada satu saat, Al-Islam ditantang oleh bangsa Romawi untuk mereka berperang. Maka Nabi SAW bukan orang yang jabal, bukan orang yang penakut. Beliau adalah orang yang syuja, sangat pemberani. Maka diterimalah tantangan ini oleh Nabi SAW dan pasukan muslimin. Sampailah pasukan muslimin yang tentunya diketuai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dekat bangsa Romawi. Mereka bertahan di situ satu dua malam, tidak ada penyerangan, tenang. Bangsa Romawi sangat ketakutan karena didatangi oleh pasukan muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itulah bangsa Romawi namanya di hadapan dunia terjatuh. Karena tergambar oleh dunia mereka adalah orang yang pengecut. Mereka adalah bangsa yang takut kepada muslimin. Maka berangkat dari situ al-Islam mulai tinggi, mulai disebut di mana-mana. Akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya yang sama sekali tidak disentuh oleh bangsa Romawi, tidak pula diancam, sama sekali tidak mendapatkan kejelekan-kejelekan dari bangsa Romawi, mereka pulang, disitulah mulai banyak manusia yang terbelalak melihat kemuliaan Islam. Ketakutan yang ada di bangsa Romawi menunjukkan bahwasanya al-Islam ini adalah agama yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 5 perkara khusus yang telah kita jelaskan pada beberapa majelis. Di antaranya adalah rasa takut, ar-ru'b, pada musuh-musuh Islam, bukan 1-2 hari sebelum perang, bukan 1-2 hari sebelum jihad, 1 bulan sebelum datangnya muslimin mereka sudah ketakutan. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berangkat dari situ, ketika Nabi alaihi salatu wasallam kembali ke kota Mekah, begitu pula ketika beliau telah berhijrah ke Al-Madinah, banyak sekali rombongan-rombongan bangsa kabilah Arab yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengikrarkan keimanannya, untuk mengikrarkan mereka akan masuk ke dalam Islam, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbaiat kepada beliau, karena beliau waliul amr, pemerintah ketika itu, penguasa. Maka salah satu rombongan yang datang adalah rombongan Abdul Qais. Yang mana rombongan Abdul Qais ini dijelaskan oleh para ulama, al-mu'arrikhin, para ahli sejarah, bahwasanya mereka datang ke kota Madinah ketika itu berjumlah 14 rombongan dengan 14 tunggangannya masing-masing. Bukan 14 rombongan, afwan, 14 tunggangan. 14 tunggangan masing-masing, yang satu tunggangan mungkin bisa 2 sampai 3 orang yang akan menaiki kuda yang mereka pakai sejak dari Ar-Rabi'ah, desa Ar-Rabi'ah tadi akan kita jelaskan di mana posisinya. Al-muhim dia di sekitaran negara, kalau di sekarang adalah Bahrain, di sekitar negara Bahrain sampai ke Irak. Ini daerah Ar-Rabi'ah, asal dari bangsa atau kabilah Arab yang bernama Abdul Qais. 14 tunggangan kuda ini berangkat menuju kota Al-Madinah. Yang mana pemimpin dari rombongan Abdul Qais bernama Al-Ashaj. Dan Al-Ashaj ini adalah sebuah julukan, sebuah gelar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sesuatu yang ada di wajah Al-Ashaj. Sesuatu yang ada di wajah Al-Ashaj ketika dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Ashaj, "Inna fika khallatain," di dalam riwayat lain "Inna fika khoslatain," dengan tambahan shad. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat wajah dari Al-Ashaj, ada sedikit sesuatu yang berbeda, ada tambahan entah bekas luka atau yang semisalnya, maka diberilah gelar orang tersebut dengan Al-Ashaj. Yang nama dari Al-Ashaj ini adalah Al-Munzir Ibnu A'id. Nama dari Al-Ashaj adalah Al-Munzir Ibnu A'id Ibnul Munzir Ibnul Harith. Al-Munzir Ibnu A'id Ibnu Al-Munzir Ibnul Harith Ibnu An-Nu'man Al-Asari. Beliau adalah pemimpin rombongan Abdul Qais yang ketika itu berangkat menuju Al-Madinah bertemu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana daerah yang disebut dengan Ar-Rabi'ah tersebut yang ada di awal atau pembukaan dari riwayat ini, daerah di dekat dengan negara Bahrain dan berada di posisi ujung dari kota atau negara Al-Iraq, ujung dari negara Al-Iraq. Jadi perjalanan yang cukup jauh antara Bahrain menuju Al-Madinah, menuju Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya di dalam hadis tersebut Al-Ashaj Abdul Qais mengatakan kepada Nabi SAW, kami tidak bebas untuk bisa bertemu engkau wahai Rasulullah, karena dari Bahrain menuju kota Al-Madinah akan melewati kampung kufar, bangsa kafir dari kalangan Mudar. Dan Mudar ini insyaAllah akan kita sebutkan siapa mereka dan apa keyakinan yang dimiliki oleh mereka, serta gangguan-gangguan yang luar biasa dari bangsa Mudar ini kepada orang-orang yang lewat menuju Al-Madinah. Karena mereka mengetahui orang yang lewat menuju Madinah ini pasti akan memiliki niat bertemu Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga gangguan-gangguan dan celaan-celaan sampai kepada rombongan Abdul Qais ketika akan menuju kota Al-Madinah. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, masih ada beberapa hal yang harus kita rinci atau kita jelaskan dari riwayat ini, akan tapi waktu sudah menunjukkan masuknya waktu isya. Walhasil apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini di dalam riwayat yang sahihah ini, fala takhlusu ilaika illa fi syahril haram, mereka bangsa Abdul Qais, rombongan Abdul Qais tidak bisa bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam kecuali pada bulan-bulan al-haram. Bulan-bulan al-haram yang ada adalah seperti yang telah kita ketahui bersama, 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang berperang. Dimulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian dilanjutkan bulan yang berikutnya yaitu Dzulhijjah, dan dilanjutkan bulan berikutnya yaitu Al-Muharram dan bulan Rajab. Oleh karenanya nanti akan kita korelasikan, kita hubungkan kenapa bulan Rajab disebut dengan Rajabu Mudar. Ini sangat erat hubungannya. Insyaallah taala akan kita bahas pada waktunya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.